Dia mengatakan wa ma'a hada kulliha, dan disertai atau bersamaan dengan ini seluruhnya, nara ma'al asaf asyadid, kami melihat dan sangat disayangkan, kathiran minar rijali, banyak dari laki-laki, indama yuzawilul al-al'ab, ketika mereka melakukan permainan-permainan olahraga, yakshifuna abkhadahum, mereka membuka paha-paha mereka, wala yughattuna illa al-auratal mughalladhah, mereka tidak menutupi kecuali aurat yang mughalladhah, aurat yang berat, yaitu kemaluan. Wahadihi mukhalafatun sarihatun lihadihi nusus, ini merupakan bentuk penyelisihan yang sangat jelas terhadap dalil-dalil ini. Falwajibu alaihim at-tanabbuhu lidhalik, maka wajib terhadap mereka untuk diperingatkan. Wattaqayyudu bi ahkami dinihim, dan hendaklah mereka berpegang teguh, terikat dengan hukum-hukum agama. Ketika agama membolehkan, maka dia boleh melakukannya, dan apabila melarangnya, maka jangan dia melakukannya. Wa adamul iltifati lima yukhalifuh, dan dia tidak berpaling kepada perkara yang menyelisihi syariat. Qala rahimahullah ta'ala wal mar'atu kulluha aurah, dan perempuan itu seluruhnya aurat, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu aurah, dan perempuan itu adalah aurat. Sahahahu at-Tirmidzi, dihasahikan oleh Imam Tirmidzi. Wali hadis Ummi Salamah, dan berdasarkan hadis Ummu Salamah, adhassal al-mar'a fi dir'in wa khimarin wa laysa alayhi izar, apakah seorang perempuan ini melakukan salat dengan menggunakan jubah, ya seperti ya pakaian seperti daster, wa khimarin, dan khimar kerudung besar, walaysa alaiha izar, dan dia tidak menggunakan izar, yaitu sarung. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana dhir'u sabighan, apabila jubah tersebut sabighan, besar dan luas, yughatti dhuhura qadamaiha, apabila menutupi dhuhur, yaitu kulit yang nampak di punggung-punggung, qadamaihi, yaitu punggung-punggung kedua kakinya. Artinya, kalau itu luas dan menutupi kakinya, maka itu boleh. Wali Abi Dawud at-Tirmidhi, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud at-Tirmidhi wa Ibn Majah min hadithi Aisyah, la yakbalullahu salata ha'idin illa bi khimarin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat seorang perempuan yang haid, illa bi khimarin, kecuali dengan khimar, yaitu dengan kerudung yang luas. Qala Tirmidzi, berkata al-Imam Tirmidzi, wal amalu alaihi inda ahli al-ilm, dan amal terhadap hadis ini menurut ahlul ilm, artinya ahlul ilm memerintahkan untuk mengamalkan hal ini. Annal mar'ata idza adrakat fa sallat wa syai'un min auratiha makshufun la tajuzu salatuh, bahwasanya seorang perempuan apabila dia mendapati waktu salat kemudian dia salat, kemudian sebagian dari auratnya terbuka, maka salatnya ini tidak sah. Di dalam pembahasan ini ada beberapa pembahasan panjang berkaitan dengan aurat perempuan yang secara global ini terbagi dua. Yang pertama adalah aurat ketika di dalam sholat. Kemudian yang kedua aurat ketika di luar sholat. Dan dari dua pembahasan ini juga terjadi khilaf di antara ulama, insyaallah. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa kita sampaikan. Untuk pertemuan kali ini cuma sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.